Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pembahasan kita berikutnya tentang ketentuan sahur. Ya, ketentuan makan sahur. Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan umatnya untuk makan sahur pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaihi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada santapan sahur, ya, atau fa inna fis suhuri, pada perbuatan amalan makan sahur terdapat berkah. Yang dimaksud dengan sahur, adalah makan atau minum di waktu sahar. Waktu sahar adalah rentang waktu di akhir malam. Sebelum waktu subuh. Ya. Sahur adalah makan atau minum di waktu sahar. Sahar adalah rentang waktu di akhir malam sebelum waktu subuh. An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' menyatakan, An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, waktu sahur adalah rentang waktu antara pertengahan malam hingga terbitnya fajar, waktu sholat subuh. Nah, itu waktu sahur. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan sahur. Yang pertama, hukum sahur. Ya. Terdapat perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan sahur pada hadis tadi, hadis Anas bin Malik muttafaq alaih, tasahharu, makan sahurlah kalian, hendaknya kalian makan sahur. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberi penjelasan faktor kenapa diperintahkan makan sahur. Fa inna fis suhuri barakah. Bisa juga dibaca fa inna fis suhuri barakah. Karena sesungguhnya pada as-suhur, yakni santapan sahur, atau as-suhur, amalan makan sahur, barokah, terdapat berkah. Nah, mengenai berkah sahur kita akan pelajari nanti. Sekarang kita pelajari adalah adanya perintah Nabi alaihi salatu wassalam di sini untuk makan sahur. Perintah ini bersifat mustahab, sunnah, tidak wajib. Dan ini telah disepakati oleh ulama, ada ijma' di kalangan ulama mengenai masalah ini. Mereka ijma' bahwa hukumnya hanya sunnah, mustahab. Dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu bersifat mustahab yaitu hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam terkait dengan larangan melakukan puasa wisal. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melakukan puasa wisal bersama para sahabat selama 2 hari ketika mereka enggan untuk berhenti. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberi pelajaran kepada mereka dengan melakukan puasa wisal selama 2 hari, ya, berturut-turut, kemudian muncul hilal Syawal. Rasulullah alaihissalam mengatakan, "Lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum." Seandainya hilal bulan Syawal masih tertunda, sungguh aku tambah jatah wisol untuk kalian. Kal munakkili lahum. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras kepada para sahabat tersebut sebagai pelajaran hukuman atas keengganan mereka meninggalkan wisol. Wisol itu menyambung puasa, ya, 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka. Ya, tanpa berbuka. Nah, di sini Nabi alaihissalam memberi pelajaran kepada mereka dengan melakukan wisol sampai terbit muncul hilal Syawal. Nah, sempat wisol bersama mereka 2 hari. Berarti kan tidak makan sahur. Nah, tidak makan sahur. Difahami? Nah, puasa hari itu tiba waktu berbuka disambung, lanjut, ya, tidak berbuka terus sampai tiba waktu makan sahur tetap tidak berbuka, tidak makan sahur, lanjut esoknya. Nah, itu wisolnya. Nah, amalan Nabi alaihissalam bersama para sahabat tidak makan sahur karena melakukan wisol ini menunjukkan bahwa makan sahur tidak wajib. Nah, kemudian sunnah makan sahur, ya, agar diketahui bahwa sunnah makan sahur tercapai dengan menyantap setidaknya makanan atau minuman sahur. Setidaknya, yakni seminimalnya, seminimal-minimalnya makanan atau minuman disantap di waktu sahur itu sudah dianggap melaksanakan sunnah makan sahur. Nah, pembahasan yang kedua, berkah sahur. Berkah sahur. Tadi sudah kita dengar Nabi alaihissalam menjelaskan kenapa diperintahkan makan sahur, karena pada sahur itu ada berkah. Jika ingin meraih berkah itu, maka amalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu melakukan sahur. Apa saja berkah itu? Ya. Yang benar, berkah itu dicapai dari berbagai sisi. Yakni ada beberapa berkah, ya. Nah, yang akan diraih. Nah, sisi-sisi, ya, berkah tersebut dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Utsaimin. Nah, di antaranya yang pertama, berkah terbesar yang diraih dengan sahur adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah qauliyah, yakni sunnah berupa ucapan sabda Rasul pada hadis Anas tadi, perintah Nabi alaihi wasallam bersabda memerintahkan makan sahur, maupun menjalankan sunnah fi'liyah, yaitu sunnah berupa perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul alaihi wasallam makan sahur sebelum puasa. Ya. Seperti yaitu pada hadis Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, bahwa ia berkata, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami pergi menunaikan salat subuh. Nah, ini Zaid bin Thabit meriwayatkan hal itu kepada Anas. Nah. Kata Anas bin Malik, "Kam kana qadru ma bainahuma?" Berapa selang waktu antara keduanya, yaitu antara sahur dan salat subuh? Qala 50 ayah. Zaid bin Thabit menjawab, kadarnya adalah lama bacaan, ya, selang waktu antara sahur dan salat subuh, kadarnya adalah lama bacaan 50 ayat. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail masalah ini, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah selang waktu antara selesainya Nabi makan sahur dengan pelaksanaan sholat subuh. Nah, antara selesainya makan sahur, antara selesainya Nabi alaihissalam makan sahur dengan dimulainya pelaksanaan sholat subuh, itu selang waktunya adalah kadar bacaan 50 ayat. Itu sekitar, kata Ibn Uthaymin, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, yang kedua, berkah yang kedua, menyelisihi kebiasaan ahli kitab. Ahli kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, kaum Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah, riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kami umat ini, ya, dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, menyelisihi kebiasaan mereka dalam hal ini merupakan berkah. Yang ketiga, berkah yang ketiga, menguatkan orang yang berpuasa dalam beribadah. Makan sahur akan menguatkan orang yang berpuasa dalam beribadah. Berkah yang keempat, memberi tambahan semangat dalam melaksanakan ibadah. Berkah yang kelima, menjadi sebab untuk berzikir dan berdoa di waktu terkabulnya doa, karena terjaga di waktu sahur. Kita mengetahui bersama bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab, ya, waktu Allah subhanahu wa ta'ala nazala ila sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia. Nah, cara turunnya hakiki, ya, tidak sama dengan cara turun makhluk. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tertuju kepada hamba-hambanya, barang siapa berdoa aku kabulkan, nah, barang siapa meminta aku berikan, barang siapa minta ampun aku ampuni, man yada'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfir li fa aghfir lah. Naam. Jadi dengan bangun makan sahur di akhir malam berarti mendapatkan waktu mustajab tersebut, sekaligus dimanfaatkan untuk berzikir, untuk berdoa, ya, di samping makan sahur. Ini berkah. Yang tidak bangun makan sahur di akhir malam, dia kehilangan berkah ini karena dia kehilangan kesempatan berzikir dan berdoa di waktu tersebut. Berkah yang terakhir yang bisa disebutkan adalah mendapatkan kesempatan untuk menyusulkan niat berpuasa esok harinya. Bagi orang yang lupa berniat sebelum tidur, ya boleh jadi ada sebagian yang lupa berniat sebelum tidur. Tetapi karena dia bangun untuk makan sahur di akhir malam, dia bisa menyusulkan niatnya, ya sebelum subuh. Nah, apabila lupa berniat, kemudian tidur dan juga tidak terbangun makan sahur sehingga tiba waktu subuh, waktu puasa dia tidak berniat malam itu, maka tidak bisa berpuasa. Nah, dengan bangun makan sahur yang boleh jadi dia lupa, ya sebelum tidur untuk berniat, dia bisa menyusulkan. Nah, terkait dengan ini mengingatkan kita untuk senantiasa memperhatikan niat ini, artinya usahakan selalu berniat ya, sejak malam hari tiba waktu malam, ya setelah berbuka, nah masuk waktu isya, al-muhim sebelum tidur sempatkan berniat, bulatkan tekad untuk berpuasa esok harinya, sehingga andaikan ditakdirkan tidak terbangun makan sahur, alhamdulillah sudah berniat sebelum tidur sehingga bisa berpuasa. Nah, meskipun luput berkah yang bisa diraih dengan makan sahur, ya. Dan itu juga tidak wajib, hanya mustahab. Yang penting niatnya sudah ada sebelumnya. Nah. Namun sekarang terkait dengan diantara berkahnya adalah apabila ada orang yang memang lupa berniat sebelum tidur. Nah. Tidak teringat untuk berniat puasa esoknya sebelum tidur. Apabila tidak bangun makan sahur, berarti tidak bisa berpuasa. Apabila bangun makan sahur, dia bisa menyusulkan niat. Ini diantara berkahnya. Nah, pembahasan masalah yang ketiga, yaitu sunnah mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu terbit fajar. Yani mendekati waktu subuh. Ya. Sunnah mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu terbit fajar, mendekati waktu subuh. Nah, jadi pelaksanaan sahur itu disunnahkan diakhirkan hingga mendekati waktu terbit fajar, mendekati waktu subuh. Itu yang afdhal. Dalil yang menunjukkan ini hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit tadi telah disebutkan, dia meriwayatkan kepada Anas bin Malik bahwa pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik bertanya berapa selang waktu antara makan sahurnya dengan sholat subuhnya. Kemudian dijawab kadar lama bacaan 50 ayat. Naam. Ya. Ada riwayat dari hadis ini. Ada riwayat yang lafadznya kam kana bainal adhan was sahur, berapa selang waktu antara adhan subuh dan sahur Rasulullah SAW. Lafadz hadisnya begitu, tetapi bukan itu yang dimaksud, ya bukan yang dimaksud di sini, bukan benar-benar antara selang waktu antara sahur Rasulullah SAW dengan adhan subuh, karena hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari ya dengan lafadz antara adhan dengan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya justru memberi judul bab qadru kam baina as-suhur wa salatil fajr. Bab kadar selang waktu antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat subuh, padahal lafaz hadisnya antara adzan, antara sahur dengan adzan, tapi judul babnya di atas hadis ini oleh Al-Bukhari adalah selang waktu antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat subuh. Nah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari-nya Ibnu Rajab ya, bahwa mayoritas riwayat yang ada, menunjukkan bahwa yang ditanyakan adalah selang waktu antara sahur Rasulullah SAW dan sholat subuh. Mayoritas riwayat demikian. Nah, ini yang jadi patokan, bahwa yang ditanyakan adalah antara sahur dengan sholat subuh. Nah, maksudnya adalah selang waktu antara selesai makan sahur, ya, antara selesainya Nabi SAW makan sahur dengan permulaan pelaksanaan sholat subuh. Ini ditunjukkan oleh riwayat Al-Bukhari, ya, pada hadis yang lain, yakni riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, pada hadis itu Anas meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam dan Zaid bin Thabit makan sahur. Ya, bersama yakni. Ketika keduanya Nabi alaihi salatu wasalam dan Zaid bin Thabit keduanya selesai makan sahur, ya, falamma yani anna an-nabi Allah wa Zaid bin Thabit tasahhara. Keduanya makan sahur. Falamma faragha, ketika keduanya selesai min sahurihima, dari santapan sahur keduanya, qama nabiyullah ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melaksanakan salat. Salat subuh. Fa shalla, kemudian beliau salat. Nah. Qulna li Anas. Rawi mengatakan kepada Anas, ya, kami mengatakan kepada Anas, bertanya, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah? Berapa selang waktu antara selesainya mereka berdua, Nabi alaihissalam dan Zaid bin Thabit makan sahur dengan masuknya keduanya dalam sholat. Jadi yang ditanyakan oleh rawi kepada Anas, berapa selang waktu antara selesainya Nabi alaihissalam bersama Zaid bin Thabit selesai makan sahur dengan masuknya dalam sholat subuh, permulaan sholat subuh. Nah, dijawab oleh Anas, qadru ma yaqra'u ar-rajul qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Seukuran waktu, ya, kadar waktu seseorang membaca 50 ayat. Nah, dan pada riwayat Ma'mar disebutkan bahwa tidak ada yang menyelingi, tidak ada kegiatan aktivitas yang menyelingi antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat subuh selain dua rakaat salat sunnah qabliyah dan waktu yang dibutuhkan oleh Nabi untuk keluar menuju masjid. Hanya itu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah qabliyah di rumahnya. Ini setelah adzan, Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah qabliyah subuh dua rakaat di rumahnya, kemudian keluar menuju masjid. Hanya ini dua aktivitasnya yang dilakukan. Nah, jadi barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa memang diakhirkan sampai mendekati waktu subuh. Nah, jadi Nabi alaihissalam selesai sahur, ya, siap-siap sholat. Antara selesainya beliau sahur dengan dimulainya sholat subuh, kadar bacaan 50 ayat. Kata Ibnu Utsaimin itu berkisar 10 menit, ya, sampai 15 menit. Antara selesai beliau makan sahur dengan mulai sholat 10 sampai 15 menit selang waktunya. Nah, yang terjadi adalah adzan, kemudian Nabi sholat sunnah dua rakaat qabliyah di rumah, kemudian keluar, ya. Ketika Nabi sampai di masjid, ya, dimulai sholat. Nah, berarti kan dekat sekali kan dengan sholat, dengan sholat subuh. Nah, nah, ini yang afdol. Amalan Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita bahwa yang afdol adalah diakhirkan hingga menjelang adzan, menjelang terbit fajar shadiq. Nah, yang penting diukur dengan baik. Ya, jangan sampai mepet. Ya, mepet sekali dan tidak cukup untuk menyelesaikan makan sahur. Jadi masing-masing orang ya beramal di sini sesuai dengan kondisinya. Ini diterangkan oleh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Naam. Jadi sahur diakhirkan kata beliau selama tidak ada kekhawatiran terbentur dengan terbitnya fajar. Jika ada kekhawatiran terbitnya fajar, segeralah menunaikan sahur. Naam. Beliau mencontohkan jika seseorang butuh seperempat jam misalkan untuk makan sahur, berarti makan sahur ketika tersisa seperempat jam. Jangan dia butuh waktu 15 menit untuk makan sahur, tapi dia makan sahur ketika tersisa 10 menit. Ya kan tidak cukup waktunya. Nah, jadi masing-masing. Nah, sesuai dengan kondisi. Nah, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan hidangan sahur yang tersedia. Ya, membutuhkan waktu berapa menit untuk menyelesaikannya. Masing-masing orang berbeda keadaannya. Yang penting jangan sampai terbentur dengan terbitnya fajar. Jadi diukur, ya sebelum terbit fajar sudah selesai makan sahur. Nah, sudah selesai makan sahur. Nah, nah jadi sudah bersiap untuk menghentikan menyelesaikan makan sahur sebelum tiba waktu fajar. Nah, jangan baru saja selesai sudah adzan. Nah, ini yang ini sebenarnya masih ada sedikit mau ditambah tapi sudah adzan. Nah, jadi kecewa. Nah, jadi ukur yang baik. Jadi sudah ada persiapan untuk berhenti sebelum tiba waktu fajar. Nah, sudah selesai tuntas. Nah, setelah itu tidak lama. Naam. Adzan. Begitu. Nanti kita akan bahas ya, jika ternyata kemudian kepepet ya. Gelas sedang di tangan, adzan. Misalkan apa yang dilakukan. Usahakan ini tidak terjadi. Makanya tadi diingatkan diukur yang baik waktu yang dibutuhkan. Nah, sudah menyelesaikan makan sahur sebelum adzan. Naam. Batas akhir waktu sahur. Nah ini. Oh, masalah yang keempat. Batas akhir waktu sahur. Yang benar mengenai batas akhir waktu sahur adalah terbitnya fajar shadiq, fajar asli. Yang merupakan tanda masuknya waktu salat subuh. Ya, itu fajar itu tandanya ya, melintang di ufuk timur secara horizontal melintang ya dan bersambung dengan ufuk ke bawah. Nah, semakin terbit semakin naik semakin terang gitu. Itu fajar shadiq. Nah, jika itu terbit maka tiba waktu salat subuh. Berarti berakhir waktu makan sahur. Nah, sudah harus start imsak puasa. Nah, ini pendapat jumhur termasuk empat imam madhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil asfali min al-fajr, hingga tampak jelas bagi kalian benang putih yaitu terangnya fajar dari benang hitam yaitu gelapnya malam yang tersisa min al-fajr yaitu fajar. Jadi maksudnya di sini adalah hingga tampak jelas terbitnya fajar. Nah, dan telah lewat disebutkan mengenai tafsir ayat ini terkait dengan kisah Adi bin Hatim dan sahabat yang lain yang mengalami hal yang sama dengan Adi bin Hatim dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang salah faham dalam memaknai, menafsirkan benang putih dan benang hitam. Nah, ya, kemudian ayat memperjelas minal fajr, bahwa itu yang dimaksud adalah terbitnya fajr. Nah, di antara hadis-hadis yang menunjukkan hal ini, di antaranya hadis Aisyah. Ada beberapa hadis. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaq alaih. Aisyah berkata, "Inna Bilalan kana yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari, yaitu sebelum terbit fajar. Nah, jadi tugas Bilal adalah azan. Ini yang dikenal dengan azan pertama. Azan pertama. Yang itu hakikatnya adalah azan di malam hari, di akhir malam sebelum terbit fajar. Ya. Sekitar ya, kisaran 15 menit atau semisal itu sebelum terbit fajar shadiq. Nah, tujuannya untuk membangunkan orang yang masih tidur agar segera bangun makan sahur, ya, dan juga mengingatkan orang yang keasikan sholat. Nah, agar segera menutup sholatnya dengan witir karena waktu sholat subuh hampir tiba. Nah, itu yang memenangkan adzannya adalah Bilal. Itu adzan yang tidak memakai as-salatu khairu minan naum, tanpa salatu khairu minan naum. Nah, faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makan minumlah kalian, ya, lanjut makan dan minumnya, lanjutkan sahurnya hingga ibnu ummi maktum yang mengumandangkan adzan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru, karena sesungguhnya ibnu ummi maktum tidak akan mengumandangkan adzan sampai terbit fajar, yakni fajar asli itu waktu salat subuh. Nah, ini yang disebut adzan kedua. Ini yang memakai, ya, yang padanya ada as-salatu khairu minan naum. Inilah adzan subuh. Nah, jika dibandingkan dengan adzan yang akhir malam yang pertama, adzannya Bilal, maka ini adzan kedua. Nah, adapun hakikatnya, ya, adzan yang pertama tidak ada kaitannya dengan subuh. Nah, yang terkait dengan sholat subuh ini, adzan yang kedua ini. Nah, jadi inilah adzan subuh. Jika dipisah bahwa adzan subuh ini, berarti ini adzan pertama, kemudian qomat adzan kedua. Nah, oleh karena itu hadis yang datang yang mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum ditempatkan di adzan pertama, ya, maksudnya adzan pertama salat subuh. Nah, adzan kedua adalah qomat. Adzan yang pertama itu yang dikumandangkan Bilal itu bukan adzan salat subuh, itu adzan yang tujuannya membangunkan orang yang tidur, ya, agar bangun makan sahur dan mengingatkan orang yang salat malam agar segera bersiap-siap mengakhiri salatnya dengan witir karena sudah dekat waktu subuh. Nah, perhatikan hadis ini. Nabi mengatakan, makan minum kalian, tetap lanjut makan sahurnya, jangan terpengaruh dengan adzannya Bilal. Karena Bilal mengumandangkan adzan itu belum subuh. Nah, hanya saja itu menunjukkan sudah dekat. Lanjut makan minum kalian sampai ibnu ummi maktum yang adzan, karena ibnu ummi maktum adzan itu ketika terbit fajar. Berarti Nabi alaihissalam membatasi makan minum, yakni sahur, batasnya hanya sampai ibnu ummi maktum adzan, dan ibnu ummi maktum tugasnya adalah adzan ketika terbit fajar shadiq, ketika tiba waktu salat subuh. Berarti jika sudah terbit, ya, fajar shadiq, tiba waktu salat subuh, sudah berhenti makan sahur. karena di situ sudah start, sudah mulai imsak, mulai puasa. Fahami? Jelas dari dalilnya. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan ya ada toleransi batas waktu untuk terus makan sahur meskipun telah terbit fajar, masih boleh ada toleransi untuk lanjut sampai benar-benar tampak jelas dan cahaya putih menyebar di jalan-jalan dan di rumah-rumah, baru berhenti. Ini pendapat yang keliru. Ya, ada riwayat yang datang dalam hal ini, tetapi riwayat itu syadz, ganjil, keliru. Ya. An-Nasa'i meriwayatkan hadis itu, dan An-Nasa'i sendiri menyatakan itu ada riwayat yang keliru, ganjil, syadz. Naam. Difahami ini? Sehingga pendapat itu salah jelas. Bahkan Ibnu Qudamah menganggap bahwa pendapat itu yang memberi toleransi makan sahur meskipun sudah terbit fajar dari tadi, boleh ada toleransi lanjut sampai cahaya putih menyebar di atap-atap rumah, di jalan-jalan, itu baru berhenti. Ya, pendapat ini disifati oleh Ibnu Qudamah pendapat yang syad, pendapat yang ganjil, dan dibuang oleh ulama. Dalilnya juga riwayat yang ganjil, yang gelir, yang syad. Maka pendapat ini pun pendapat yang ganjil, yang keliru, dan tidak diambil oleh ulama. Nah sekarang bagaimana dengan hadis? Nah, ini ada iskal, problem. Hadis idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila seseorang dari kalian mendengar azan, ya, sedangkan sementara minuman masih di tangannya, maka jangan meletakkan minuman itu, jangan meletakkan gelas itu, wadah itu, sampai dia menunaikan hajatnya dari minuman itu, yakni tetap dia minum meskipun sudah azan. Nah, ini muskilah. Yani adzan subuh sudah dikumandangkan, namun terlanjur megang gelas mau minum, lanjut saja minum padahal sudah adzan. Bagaimana dengan hadis ini? Padahal tadi kita pelajari bahwa batas akhir sahur adalah terbit fajar, yaitu masuk waktu sholat subuh ditanda dengan adzan. Nah, sebelum masuk membahas hadis ini, fikih hadis ini, jadi hadis ini butuh dibahas detail, baik dari segi tinjauan riwayat, ya, ilmu riwayah, dari segi ilmu, ya, riwayat, apakah memang thabit benar riwayat ini dari Nabi SAW atau tidak. Kemudian yang kedua dibahas juga dari segi diroyah, dari segi diroyah, ya, ya, ini dari segi pemahaman makna hadis bagaimana sebenarnya. Nah, baru lengkap nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Namun sebelum ke pembahasan itu, ada dua masalah terlebih dahulu yang kita pelajari, yaitu tadi sudah kita pelajari batas akhir waktu sahur dengan terbitnya fajar shodiq. Ya, ayat mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytul aswadi minal fajr, hingga jelas, tampak jelas. Nah, jelas dengan dilihat. Jika dilihat langsung, maka jelas, meyakinkan. Nah, jika dilihat langsung oleh muadzin fajar itu, maka ini jelas, meyakinkan. Berdasarkan ilmu, yakin, karena dilihat langsung. Ya, maka ini tidak bisa ditawar-tawar. Jika muadzinnya mengumandangkan azan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai terbitnya fajar, yakni dia melihat langsung, ya, terbitnya fajar, berarti mengilmui secara langsung, jelas, yakin. Jika dia mengumandangkan adzan ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus berhenti saat itu juga. Hentikan, jangan coba-coba lanjut. Jika lanjut, tidak sah puasanya. Yang jadi masalah, jika terbitnya fajar hanya berdasarkan dhon rajih, ghalabatul dhon, hanya prediksi kuat, dugaan kuat. Karena tidak ada kemampuan untuk bisa melihat terbitnya fajar. Nah, dan notabenenya kita di negeri, di wilayah-wilayah, ya, di berbagai wilayah di negeri ini sulit untuk memastikan terbitnya fajar karena sulit untuk melihat langsung. Nah, ada gunung-gunung dan di sana di arah, ya, sektor terbitnya fajar itu untuk memantau ke sana banyak cahaya lampu, ya, yang mengganggu. Jadi sulit. Nah, ya, atau sering juga apa, mendung, banyak faktor yang menghalangi. Naam. Sehingga kebanyakannya berpatokan adzan itu, adzan subuh itu hanya dengan apa? Ghalabatul dhon, ijtihad. Bukan kepastian yang meyakinkan. Naam. Oleh karena itu penting sekarang kita mempelajari ini. Bagaimana jika terbitnya fajar hanya berdasarkan, ya, ijtihad saja. Hasil ijtihad memprediksi, menduga kuat terbitnya fajar. Nah, apakah berdasarkan itu harus berhenti sahur atau bisa lanjut, ada toleransi untuk lanjut? Yang benar dalam hal ini, diperbolehkan melanjutkan sahur. Ya, boleh lanjut. Nah, jadi meskipun adzan sudah dikumandangkan, tetapi dasarnya itu tadi hanya ijtihad. Ijtihadi, ya, hanya dugaan kuat. Nah, bukan kepastian karena tidak melihat. Nah, maka boleh lanjut. Ada toleransi untuk lanjut sampai adzan selesai. Sampai adzan selesai. Nah, kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena pada asalnya waktu malam masih tersisa. Karena kita berada di waktu malam, di akhir malam untuk makan sahur. Ini yang meyakinkan kita, sementara terbitnya fajar tidak meyakinkan. Karena hanya dugaan. Nah, ini tidak bisa menggeser hukum asal yang meyakinkan, yakni masih tersisanya akhir malam. Ya, malam masih berlangsung. Yang demikian, ya, boleh untuk tetap lanjut hingga adzan selesai. Nah, namun jika ingin berhati-hati, sebaiknya berhenti. Tetapi ini sifatnya apa? Kehati-hatian. Jika ada yang tetap lanjut sampai adzan selesai, enggak masalah. Namun jika ingin berhati-hati, berhenti. Nah, ini pendapat yang kami sampaikan ini adalah pendapat fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz dan muridnya itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Nah, termasuk dalam hal ini, dalam pembahasan ini, apabila muadzin berdasarkan apa? Jadwal. Berdasarkan apa? Jadwal. Nah, terkait dengan masalah berpatokan dengan jadwal, perlu diketahui bahwa jadwal itu berdasarkan hisab. Berdasarkan hisab perhitungan terbitnya fajar, ya, dan itu yang bisa dipegang, dijadikan dasar oleh muadzin untuk, ya, kondisi seperti yang digambarkan tadi. Tidak bisa melihat fajar, ada gunung, ya, yang menghalangi, ya, atau cahaya, tidak bisa. Terus apa yang menjadi dasar kalau begitu? Daripada berijtihad sendiri, ya, tidak jelas apa dasarnya. Nah, berarti kan lebih mendekati jika berpatokan ke situ, karena ada dasar hisabnya. Nah, ini kondisinya, ya, darurat sifatnya. Nah, sehingga jika berdasarkan itu, berarti kan adzannya bukan adzan yang pasti. Nah, hendaknya muadzin tentunya memilih, ya, penentuan jadwal yang paling dianggap hasil ijtihadnya paling akurat. Dipilih yang paling akurat untuk jadikan patokan. Kemudian ya, akuratkan jamnya jadi patokan. Jam yang jadi patokan harus benar-benar akurat, jangan sampai terlambat atau maju. Nah, jadi semuanya betul-betul diakuratkan. Nah, jika mendengar muadzin yang seperti ini, jadwalnya akurat, patokan jamnya akurat, kemudian jamnya juga yang jadi patokan akurat, kita lagi makan sahur, dia azan, maka kita terapkan apa yang kita pelajari. Nah, jika mau berhati-hati, berhenti. Jika mau lanjut, ada toleransi sampai selesai adzan. Nah, kenapa? Karena tidak pasti. Itu hanya hasil ijtihad. Sehingga, na'am, dibolehkan, ditolerir sampai selesai adzan. Wallahu a'lam. Begitu pula halnya jika meragukan terbitnya fajar. Ya, pembahasan ini mirip dengan pembahasan tadi. Nah, meragukan terbitnya fajar. Meragukan terbitnya fajar sementara hukum asal adalah malam masih tersisa, ini yang meyakinkan. Nah, oleh karena itu masih boleh lanjut ya. Makan sahur. Dan telah datang athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Sebenarnya dinukil oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari bahwa Abdul Razzaq As-San'ani mengeluarkan dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Ahallallahu lakal akla wasyurba ma syakakta." Allah telah menghalalkan bagimu untuk makan dan minum selama engkau masih meragukan terbitnya fajar. Nah, ini ucapan Ibnu Abbas. Selama engkau masih meragukan terbitnya fajar. Nah, karena tidak bisa dipastikan, karena tidak bisa dilihat langsung, tidak bisa dipastikan, sehingga meragukan, Allah menghalalkan untuk tetap makan dan minum, kata Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan yang semakna dengan ini, ya. Ibnu Abi Syaibah, kata Ibnu Hajar, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan yang semakna dengan ucapan Ibnu Abbas dari Abu Bakar dan Umar. Jadi ada tiga, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar. Mereka menjelaskan jika ragu mengenai terbitnya fajar, maka halal untuk makan dan minum, untuk lanjut sahur. Nah, jika ini sudah jelas, kita sekarang membahas hadis tadi yang jadi problem. Hadis Abu Hurairah, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Idza sami'a ahadukumun nidaa'a wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila seseorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan minuman masih di tangannya, ya, gelas sedang dipegang hendak diminum, tiba-tiba adzan, terdengar adzan, janganlah dia meletakkan wadah itu, gelas itu, hingga dia menunaikan kebutuhannya dari minum itu. Jadi sampai dia minum, ya, sampai puas. Nah, belum berhenti. Sekarang kita bahas pertama dari segi riwayah. Hadis ini sudah kita dengar dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Sahih Abi Daud. Al-Wadi'i ya juga pada mulanya menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Tetapi setelah itu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimal jami' menyebutkan hadis ini dalam kitabnya yang lain yang berjudul Ahadith Mu'allah, kumpulan hadith-hadith yang memiliki cacat, penyakit tersembunyi. Nah, di sana hadith ini dimasukkan dalam kitab itu, berarti ada cacat tersembunyi pada hadith itu. Syekh Muqbil menukil pernyataan Abu Hatim Ar-Razi bahwa pada hadith itu ada illah, ada cacat, dan yang benar dari riwayat itu adalah mauquf ya dari Abu Hurairah. Jadi itu berasal dari ucapan Abu Hurairah sendiri. Itu berasal dari Abu Hurairah sendiri. Ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasul berdasarkan keterangan ini. Nah, adapun Al-Albani menganggap sahih sabda Nabi alaihissalam. Saya mungkin awalnya juga dalam Al-Jami' sahih menilai sahih itu sabda Nabi. Tapi tadi sudah terdengar pada perkembangannya beliau masukkan dalam kumpulan hadis-hadis yang memiliki cacat tersembunyi pada hadis mu'allah. Nah, bahwa Abu Hatim Ar-Razi mengatakan yang benar mauquf. Ucapan Abu Hurairah, riwayat yang marfu Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda ini cacat. Baik. Sekarang kita mendapati ada perbedaan ijtihad dalam menilai hadis ini. Ada ahli hadis yang mencacati, ada yang mensahihkan. Nah, sekarang kita lihat diroyahnya. Ya, dari tinjauan makna hadis. Memahami hadis. Andaikan hadis sahih. Adapun jika tadi kita mendengar hadisnya ada cacatnya, selesai. Nah, bukan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, itu ucapan Abu Hurairah, itu kita tidak jadikan sebagai hujjah. Kita kedepankan ayat dan hadis dari Nabi SAW yang kita pelajari tadi bahwa batas akhir adalah subuh. Nah, namun karena ada yang mensahihkan, seandainya sahih, atau katakan itu ucapan Abu Hurairah, ya, tapi maksudnya apa Abu Hurairah? Nah, jika itu sabda Nabi, apa maksud Nabi dengan hadis ini? Ternyata pada penjelasan ulama dalam menjelaskan mensyarah hadis ini, kita mendapati ada dua pemahaman. Nah, pemahaman jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini berkenaan dengan orang yang makan sahur lalu dia mendengar azan pertama yang dikumandangkan sebelum terbit fajar. Azannya siapa pada masa Nabi? Azannya Bilal. Adanya bila adan pertama. Adan pertama jangan terpengaruh. Ya. Mendengar jika salah seorang dari kita mendengar adan sementara dia hendak minum, lanjutkan saja. Jangan terpengaruh dengan adan, karena itu adan pertama, bukan adan subuh. Ini pemahaman jumhur. Pemahaman yang kedua yang disebutkan oleh Al-Khattabi. Ya. Ada kemungkinan makna yang kedua yang disebut oleh Al-Khattabi adalah dia mendengar azan dalam keadaan meragukan terbitnya fajar. Misalkan dia berada di suatu wilayah. Ya, di suatu wilayah, di suatu tempat. Di tempatnya itu mendung sehingga muadzin tidak bisa memastikan fajar, dia tidak bisa melihat terbitnya fajar di ufuk timur. Karena mendung. Nah, muadzin tidak bisa, dia juga tidak. Yani semua yang ada di wilayah itu tidak bisa. Nah, dia muadzin, dia juga tidak bisa. Karena mendung. Jadi, tidak bisa terdeteksi terbitnya fajar di ufuk timur karena terhalangi oleh awan. Mendung. Berarti kan meragukan terbitnya fajar. Muadzin ini berarti hanya berijtihad. Ghalabatul dhon. Nah. Maka, ya, ketika dia mengumandangkan adzan, tidak mengapa lanjut. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi tidak ada sama sekali dalil hujjah pada hadis ini untuk mengatakan boleh lanjut makan sahur, ya. Ada toleransi meminum apa yang sudah di tangan meskipun sudah terbit fajar secara pasti dipastikan, ya, karena dilihat langsung, bukan hanya ghalabatul dhon tapi memang yakin terbit fajar, dipastikan terbit fajar karena terlihat. Nah, kemudian dikatakan boleh, ada toleransi lanjut. Wah, ini tidak bisa. Nah, tidak mungkin dibenarkan karena Allah mengatakan apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Dan hadith-hadith Nabi SAW, di antara hadith Aisyah yang telah kita lewati, muttafaqun alaih, inna bilalan kana yu'adzinu bilail, biasa Bilal mengandangkan adzan malam hari. Nabi mengatakan apa? Kulu washrabu, makan, minum, lanjut sahurnya, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, hingga ibnu Ummi Maktum yang adzan, fa innahu la yu'adzinu hatta yatul fajr, karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan azan sampai fajar terbit. Artinya jika fajar terbit ya, dan Ibnu Ummi Maktum yang buta ya mendapat berita bahwa telah terbit fajar, berarti dipastikan karena terlihat terbitnya fajar waktu itu di zaman itu, berarti kan dipastikan yakin Nabi mengatakan berhenti. Nah, berarti kan hadis ini tadi seandainya memang sahih, maka pemahamannya salah satu dari apa yang telah disebutkan. Bisa difahami ya? Nah, terakhir sebagai peringatan, yaitu apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kata Ibn Hajar, tambih, peringatan, di antara perbuatan bid'ah yang mungkar, yang diada-adakan pada zaman ini, di zamannya siapa ini? Zamannya Ibnu Hajar. Ya, adalah upaya menempatkan azan kedua, azan sholat subuh di bulan Ramadan sekitar 1/3 jam sebelum terbit fajar. Artinya apa? Azan subuhnya dimajukan. Upaya menempatkan azan kedua yaitu azan subuh di bulan Ramadan sekitar 1/3 jam sebelum terbit fajar. Dimajukan azan subuhnya supaya kaum muslimin imsak ketika mendengar azan padahal belum waktu subuh sebenarnya. Tujuannya untuk berhati-hati. Ini diingkari oleh Ibn Hajar bahwa itu bid'ah yang mungkar. Nah, di zaman kita modelnya bukan azan yang dimajukan, iya. Tapi ada, ada yang berkokok lah, ada sirine lah, ada macam-macam. Dia dinamakan dengan apa? Imsak. Orang-orang diminta untuk imsak, menahan, berhenti. Ya, sahur jika sudah mendengar ayam berkokok atau sirine tersebut. Padahal belum terbit fajar, belum ya masuk waktu subuh. Sekitar 1/4 jam sebelum sholat subuh atau semisal dengan itu. Nah, ini bid'ah yang serupa dengan itu. Oleh karena itu, istilah imsak ini tadi, imsak sebelum tiba waktu subuh, difonis sebagai bid'ah, ya, dan diingkari oleh diingkari perbuatan itu oleh Ibn Uthaymin dalam Majmu' Ar-Rasail. Nah, perbuatan itu diingkari oleh Ibn Uthaymin dalam kitab Majmu' Ar-Rasail. Jadi itu bid'ah yang serupa dengan bid'ah yang disebutkan oleh Ibn Hajar di zamannya. Naam. Wallahu a'lam. Dan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan sahur, tersisa pada maghrib insyaallah salat berbuka. Akhir pembahasan. Tafadhal jazakumullah.